Yahya pasai 2. Dua uro ohlehnyan nakanuri mekawen ni banda Kana Galilea dan Mak Isa na ditinan. Isa ngon murid-murid gopnyan nacit ji undang ni bak kanurinyan. Wate e anggo kahabeh Mak Isa gepegah uba anak gehnyan. Awaknyan kahabeh i anggo. Gejawab le Isa, Mak, bek neyu ulun. Golom truk wate ji ulun pegah sodro ulun. Tema Mak Isa gepegah ubat pelayan-pelayan yang nak inan. Pebut mantong pu yang jipegah ubat gata. Ni bak tempatnya na namboh guci yang kata kebah si bago tempat semerah. Menurut adat Yahudi. Guci-gucinya masing-masing asoji kira-kira si retuh are. Isa laju gepegah ubat pelayan-pelayannya. Paso ke laju mandum gucinya ngon i. Dan awaknya laju ji paso lagi yang gepegah le isanyan sampo penuh. Laju Isa gepegah ubah awaknyan. Jinonyo cok laju bacut inyan dan gata balaju ubah pemimpin kanuri. Awaknyan laju jiba inyan ubah pemimpin kanuri. Le pemimpin kanurinyan laju ji rasa bacut inyan kamu ubah jut ke i anggo. Gopnyan hana getepu panai tekajih i anggonyan. Tema pelayan-pelayan yang leng inyan mantong yang tepu. Tema le pemimpin kanurinyan laju geperap ubak linto baru. Laju gepegah ubak tengku lintonyan. Lajem ji, urung ke hidang anggo yang paling get lebih hile. Ohlenyan, baru ke i anggo biasa. Tema digata, tak kebah i anggo yang paling get sampo bak saatnyo. Nyan ke but ajaib yang pun tak gepelemah leh Isa. Gopnyan gepebutnyan di Kana di Galilea. Dengan tanda yang lagenyan, gopnyan kagetunyok keagungan gopnyan. Tema, le murid-murid gopnyan, laju jimu iman ubak gopnyan. Oh kaluhnyan, Isa laju gejak u Kapernaum, mesajan ngon ma gopnyan. Cedara-cedara gopnyan, dan murid-murid ge. Awaknyan tinggai di sinan napadup uro tripji. Wate uro raya Paskah Yahudi kato, Isa laju gejak u Yerusalem. Di rumah ibadat di Yerusalemnya, gopnyan laju merempok ngon ureng-ureng yang tengah publo lemo, bebiri dan cece mirah pati. Menancit ngon ureng-ureng tuka peng, tengah duk bak tempatnya. Isa laju gecok talo, gepeget penyenut. Ngon penyenutnya, geuse mandum bubena belatangnya. Bahkeh bebiri menancit ngon lemo, ni bak lam rumah ibadat. Menancit ngon meja-meja urung tuka peng. Habis gebalik sampo peng-peng yang na atuh mejanyan. Habis mesipruk bansa bohnyan. Olehnyan, laju gepegah bak urung yang publo cicim mirah pati. Beot ban bandum yang na dibak tempatnyo. Bek gata pejit bait bapak urun ke tempat mekat. Temale murid-murid gopnyan, laju teingat ke ayat Alkitab yang na tertulis lagenyo. Cinta ulun ke bait ronuh ya Allah. Jiputung ate ulun. Le penguasa Yahudi laju ji lawan Isa. Jipegah le penguasanya lagenyo. Coba peget but yang ajaib fah lage tanda bak kamo bawa gata na hak tepu but yang lagenyo. Gejawab le Isa, baitnyo lam leuro ulun pedong lom tema. Laju ji pegah le awaknya. 46 ton wateji ke tepegot bait ibadahnyo. Dan gata kena pedong lom lam tempo leuro. Tema bait ibadah yang gemaksud le Isa nak ke tubuh gopnyan ke dro. Tema olehnyan, oh kalau Isa gepebedoh lam kawan ureng mate, teingat ke le murid-murid gopnyan bahwa hai nyan kalau gepegah. Tema jipatih ke le awaknyan ngon pu yang kata tulis lam Alkitab dan ubak pu yang kagepegah le Isa. Tengoh Isa mantong na di Yerusalem, bawa te perayaan Paskah rame tat-tat ureng yang mu'iman ubak gopnyan. Sabab but-but ajaib yang kagepeget le gopnyan. Tema Isa kedrohana gepatih ke awaknyan. Sabab gopnyan geturi ke mandum manusia. Hana perlena ureng jijak beri keterangan ubak gopnyan ke haiso mantong. Sabab gopnyan kedro getepu pu yang nalamate manusia.